Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala at-taqlidu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala faslun fit taqlid. At-taqlidu fil lughah wad'ul qiladah fil unuq wa yustamalu fi tafwidil amr ila syakhsi ka'annal amru maj'ulun fi unuqihi kal qiladah. Wa minhu qawlu laqit al-iyadi. Wa qallidu amrakum lillahi darukum rahbadh dhira'i bi amril harbi muttali'a. Wa huwa fil istilahil fuqaha qabulu qawlil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Wa'lam anna qawlal ghair la yutlaku illa ala jitihadihi. Amma ma fihi nususu fala madhhaba fihi li ahadin wala qawla fihi li ahadin wa li wujubi ittiba'iha 'alal jami' fa huwa ittiba'un la qawlun hatta yakuna fihi at-taqlid wa li ijtihadu innama yakunu fi shay'ain ahaduhuma ma la nassa fihi aslan wa thani ma fihi nususun zahiruha at-ta'arud fa yajibu al-ijtihadu fil jam'i bainahuma aw at-tarjih fal akhdhu bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw bil ijma' la yusamma taqlidan li anna dhalika huwa ad-dalilu nafsuhu wa lam yukhalif fi jawaz at-taqlid lil 'ami illa ba'dul qadariyah wal aslu fi at-taqlid qawluhu ta'ala wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa qawluhu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ijma'u sahabah alaihi wa la yastaftil 'ami illa man ghalaba 'ala dhannihi annahu min ahli al-fatwa wa idza kana fil baladi mujtahidun falahu su'alu man sya'a minhum wa la yalzamuhu muraja'atul a'lam li jawazi su'alil mafdul wakila yalzamuhu su'alul afdal. Ini satu bahasan dalam masalah taklid. Ibnu Qudamah rahimahullah katakan faslun fit taklid. Taklid dalam bahasa kata Syekh Asy-Syangkiti rahimahullah adalah wad'ul qilada fil 'unuq, meletakkan atau memakai kiladah kalung di leher. Nah, itu namanya taklid. Dan kata taklid ini dipakai juga pada tafwidul amr, menyerahkan perkara urusan ila syakhs, kepada seseorang. Seakan-akan perkara tersebut maj'ulan, dijadikan fi unuqih, dalam leher orang tadi, kal qilada. Ya fulan, urusan kebersihan masjid ini tak serahkan sama kamu. Jadi seakan-akan kebersihan masjid itu apa? Dikalungkan di leher dia. Seperti kalung. Ya, contohnya dalam syair itu perkataan laqit al iyadi ini. Tahinyo bisa amr bisa mabini. Wa qalladu atau wa qallidu amrakum lillahi darukum rahbab zira'i bi amril harbi muttali'ah. Dalam istilah ahli fikih, apa itu taklid? Ahli fikih mengatakan taklid adalah qabulu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dan menerima perkataan, pendapat orang yang bukan hujah ya, tanpa mengetahui dalilnya. Fulan punya pendapat begini. Oh iya, saya ikut. Kamu enggak mengenali dalilnya apa? Semata-mata itu kaulnya fulan, dia ikut. Nah, ini namanya taklid. Baik. Kemudian beliau katakan, ketahuilah bahwasanya perkataan seseorang itu la yutlaku, tidak diitlakkan sebagai kaulnya dia illa ala ijtihadi, kecuali berdasarkan apa? Ijtihadnya. Nah ini juga penting. Tidak bisa kamu mengatakan ini qaulnya fulan. Ya. Kalau kamu tidak tahu ya, masalah itu apakah masalah ijtihadiyah. Nah. Mengatakan ini qaul fulan itu dalam masalah ijtihadiyah. Amma adapun ma fihi nusus, masalah yang padanya ada nas, ada dalil yang jelas. Fala madhhab fihi li ahad wala qala fihi li ahad. Maka tidak ada di situ bah madhab yang diidentikkan dengan orang tertentu atau qaul yang diidentikkan dengan apa? Orang tertentu. Oh, nasnya apa? Jelas. Misalkan salat lima waktu itu fardu. Kemudian ini qaul Imam Ahmad. Qaul Imam Ahmad gimana? Itu nasnya jelas, Mas. Itu qaul muslimin. Nah, bisa kamu mengidentikkan itu dengan apa? Qaul Imam Fulan, qaul Syekh Fulan. Nah, kalau apa? Masalahnya nasnya itu apa? Zahirah. Sangat jelas. Puasa Ramadan itu fardu, ini qaul Imam. Kalau orang bikin fikih dia nulis kayak gitu, mungkin yang ahli itu. Ya, orang yang ngelihatnya kok baca kita kok guyu kayak baca apa aja. Soalnya yang nulis lucu. Kayak kelihatan dia itu apa? Enggak punya dasar ini. Nah, jadi hati-hati ya. Kenapa enggak bisa? Karena wajib mengikuti dalil alal jami' atas semua. Kalau itu dalilnya apa? Zahirah. Bahkan apa? Ilmunya daruri itu. Jelas Muhammad adalah Rasulullah. Enggak perlu kamu mengatakan ini qaulnya Imam Fulan. Itu qaul muslimin semua. Kalau enggak ada yang terima itu bukan muslim. Jelas. Sehingga itu namanya ittiba, bukan qaul, sehingga dikatakan apa? Ada taklid di situ. Paham? Ingat itu bukan babnya taklid kalau gitu. Itu babnya iman. Paham? Ittiba. Jadi masalah taklid itu dalam masalah apa? Ijtihadiyah. Nah. Oh, masalah-masalah yang jelas, yang ilmu itu ilmu daruri. Ya. Maka enggak ada ijtihad di situ dan enggak ada istilah taklid di situ. Nah, semua muslimin wajib apa? Mengikuti hal tersebut. Sekarang ijtihad itu adanya di mana kalau begitu? Adanya di dua kondisi. Yang pertama, mala nassa fihi aslan. Masalah yang enggak ada dalil yang sharih dalam masalah itu. Nah, di situ ada ijtihad, berarti di situ nanti ada taklid. Di mana ada ijtihad di situ ada yang kedua adalah ma fihi nusus, ada dalil dalam masalah itu tapi zahirnya ta'aruf. Dalil A, dalil B, dalil C ini dia. Dalil A ini kalau diikuti ini kesimpulannya nih hukumnya halal. Dalil B ini kalau diikuti kesimpulannya hukumnya haram. Dalil C ini antara halal dan haram. Nah, disitulah apa? Ada ijtihad. Di sini nanti akan muncul taklid. Di dua masalah inilah wajib apa? Ijtihad. Bagaimana ijtihadnya? Menjamak dalil yang pesannya ta'arud tadi. Kalau enggak mungkin dijamak, nah, di situ ada tarjih. Kemudian mengambil apa yang disabdakan oleh Nabi SAW atau ijma itu tidak dinamakan taklid. Itu juga penting. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tiba namanya, itu bukan taklid. Dan itu wajib. Semua muslim harus begitu. Jadi kalau sudah jelas dalilnya, wah, enggak perlu kamu mengikat diri dengan apa? Kamu bahasanya siapa? Ya enggak. Ini sudah jelas hadis dari Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Sudah. Enggak usah kamu apa? Oh, tapi Imam Fulan mengatakan ini. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu paling apa? Paling marah kalau ada orang kayak gitu. Bang, Pernah orang tanya dalam masalah haji ini dia. Ibnu Abbas kasih tahu. Nabi SAW mengatakan begini. Kemudian orang itu mengatakan, tapi Abu kata Umar pendapatnya begini. Marah Ibnu Abbas. Saya bilang dari Nabi, kok kamu bilang dari Abu kata Umar. Hampir-hampir apa? Batu-batu langit jatuh menimpa kalian. Artinya tidak boleh menghadapkan apa perkataan Nabi dengan perkataan orang untuk diadu gitu. Kalau sudah ada hadis Nabi mengatakan begini, sudah perkataan apa siapapun itu, sehebat apapun dia, enggak bisa apa melawan qaulna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ijma, itu sudah ijma. Pada qaul yang kemudian kok beda, ya enggak bisa melawan ijma, enggak bisa. Itu enggak apa mengambil apa yang sudah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma, itu bukan taklid. Kan? Kan itu dalil. Bagaimana mengikuti dalil dikatakan taklid? Taklid itu dalam istilah ahli fikih apa? Mengikuti perkataan orang yang bukan dalil ya, tanpa mengenal apa dalilnya, itu namanya taklid. Jadi definisinya paling penting, kemudian juga tempat di mana ada ijtihad di situ ada taklid. Tempat di mana tidak ada ijtihad itu, maka enggak ada taklid. Nah, mengikut dalil itu bukan taklid. Nah, karena itu dalil. Nah, tentang bolehkah taklid bagi orang awam? Nah, boleh kasih faedah. Tidak ada yang menyelisihi tentang bolehnya taklid bagi orang awam kecuali sebagian Qadariyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Bang. Jadi boleh orang awam. Bang. Orang awam kamu suruh abang membahas gimana? Boleh. Dalilnya apa? Bolehnya taklid bagi orang awam. Ini. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi, agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka bila mereka kembali kepada kaumnya. Jelas? Baik. Kemudian juga ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Itu dua dalil bisa taklid bagi orang awam. Ini yang enggak punya apa kemampuan untuk benarnya membahas media satu perkara, ditambah ijma, ijma sahabat boleh taklid bagi orang awam. Ijma sahabat. Iya. Kemudian gimana caranya taklid bagi orang awam? Wala yastaftil ami, orang awam itu jangan dia minta fatwa illa kecuali man ghalaba ala qanhi, kepada seorang yang kuat dugaan dia annahu min ahli fatwa. Jadi jangan kemudian orang awam itu apa? Oh, kayak berarti saya ada izin ya taklid ya. Terus tanya ke sembarang orang, jangan. Tanyalah kepada orang yang kamu duga kuat orang itu ahli fatwa. Jadi enggak sembarang. Misalkan kalau di negeri kita ada MUI, ya sudah ikuti. Jelas itu yang dugaan kuatnya, walaupun ya bagi yang ngerti mungkin masih tanda tanya, tapi bagi awam cukup. Oh, ini kan majelis ulama, ya kan? Sudahlah, dugaan kuat dia ahli fatwa, anggaplah begitu. Nah, cukup. Jadi enggak sembarang orang juga apa bertanya atau mencari fatwanya. Jadi kalau dia orang yang ya agak naik sedikit levelnya, bisa baca kitab, tapi enggak punya keahlian dalam apa mengenal dalil misalkan, enggak punya usul qaid, tapi bisa ya baca fatwa ulama. Fatwa Syibin Bas misalkan, ikut ya. Cukup kan? Itu kalau memang dia ami ya. Ami tadi yang buta, enggak punya dasar sama sekali dalam masalah itu. Misalkan dalam ilmu hadis, gimana ya bisa tahu hadisnya sahih hasan? Gak ngerti kan? Buta. Sementara dia mau tidak mau harus beramal. Ya, ada hadis berbunyi gini. Tapi dia enggak tahu ini sahih hasan atau tidak. Dengan kemampuannya sendiri enggak tahu. Maka gimana? Taklid. Siapa yang dia ikuti? Ya orang yang dia duga ini ahli dalam hadis. Misalkan kayak Syalbani. Ya udah baca-baca buku Syalbani bilang begini. Paham? Jadi orang kayak kita ini bisa jadi masih apa? Masuk dalam kategori apa? Ami. Masih buta dalam masalah itu, ya kan? Jadi kalau disuruh ijtihad gimana? Gak ada yang bisa diamalkan nanti. Gak bisa. Boleh. Tidak ada yang apa mengatakan tidak boleh kecuali sebagian qadariyah. Terus kalau di satu negeri ahli ijtihadnya banyak, enggak cuma satu. Bagaimana si Am ini bersikap? Tanyain sama siapa? Falau su'alu man syaa. Ya, tanya siapa tadi? Kalau memang ahli ijtihadnya banyak. Siapa yang enggak apa dia mau? Wala yalzamuhu murajaatul a'lam. Enggak harus dia apa? Murajaahnya kepada yang paling ahli. Sementara yang lain ahli ijtihad juga punya kualifikasi untuk ijtihad. Tapi ilmu mereka beda nih, beda-beda. Ya enggak harus cari yang paling alim itu. Karena boleh bertanya kepada yang mafdul. Yang penting dia ahli, bisa untuk ijtihad. Ada juga yang mengatakan yalzamuhu su'alul afdal. Dia harus. Ya kalau begitu apa namanya secara praktek ya enggak juga. Enggak semua orang misalkan di masjid Imam Malik ya yang apa mereka semua tahu orang paling faqih di masanya. Datang semua ke Imam Malik ya, enggak gitu. Ada yang ikuti call yang bukan maksud yang ahli juga walaupun enggak selevel Imam Malik. Yes. Alhamdulillah.